Alkisah. Ada seorang laki-laki yang sedang berjalan-jalan di sebuah jalan. Ia menjumpai rerantingan pepohonan yang berduri yang menghambat jalan tersebut. Kemudian ia menyingkirkannya. Lalu ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengampuninya. Dalam sebagian riwayat dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah pula, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki yang melewati ranting pohon berduri berada di tengah jalan. Ia mengatakan, demi Allah, aku akan menyingkirkan duri ini dari kaum muslimin sehingga mereka tidak akan terganggu dengannya. Maka Allah pun yang maha pengasih dan maha penyayang memaafkannya dan memasukkannya ke dalam surga Firdaus. Dalam riwayat lain juga dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh aku telah melihat seorang laki-laki yang tengah menikmati kenikmatan di surga Firdaus disebabkan ia memotong duri yang berada di tengah jalan yang duri itu mengganggu kaum muslimin.